kita satu daratan, kita satu lautan, kita satu udara, kita satu kebutuhan. Utara, selatan, timur, dan barat adalah arah. Kenapa bumi harus dipecah? Kenapa langit dibelah-belah? Harus ada yang menyatukan, harus ada kesadaran untuk bersatu. Hidup ini sementara, kenapa mesti saling menyakiti? Dari kebudayaan bisa saja kita berbeda. Dari agama dan warna kulit bisa juga berbeda. Seharusnya perbedaan ini tak membuat kita jadi berbeda. Kenyataan sudah membuktikan soal kita sama. Bahwa ada yang bilang kita ini turunan monyet, turunan dewa, turunan setan sekalipun, buatku bukan menjadi alasan untuk bermusuhan, apalagi saling membunuh. Terancam dari mana-mana, karena ulah kita sendiri kita menderita. Kalau perang bukan penyelesaian, kenapa tidak berdamai saja? Kenapa kita tidak bisa untuk saling percaya? Sekarang juga kita harus mulai. Tak ada istilah terlambat untuk mulai. Mulai dari diri kita sendiri. Biarkan cahayanya membangunkan orang yang tidur. Memang bukan hal yang mudah untuk mulai, tetapi kita harus mulai. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ayolah kita mulai.